بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد أيها الأمهات رحمني ورحمكم الله جميعا. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang mana kita masih dalam penjelasan berkaitan dengan hukum berpindahnya niat ketika di dalam salat, yakni ketika kita sedang salat, di tengah-tengah salat kita meniatkan atau menggantikan salat yang sedang kita kerjakan dengan niatan salat yang lainnya. Nah, apakah hal yang demikian ini bisa diterapkan ataukah tidak? Nah, sebagaimana yang telah kita baca dari penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau merinci ya berpindahnya niat dari niat salat satu ke yang lainnya ketika di dalam salat ini perlu dirinci. Kata beliau, adapun berpindahnya niat dari salat muayyan ila muayyan, salat yang telah ditentukan, nah waktunya, ke salat yang berikutnya yang muayyan pula, atau berpindahnya niat dari niat salat mutlak ke niat salat muayyan, maka kedua jenis ini kata beliau la yasih, tidak dibenarkan, yakni tidak sah. Naam. Sebagaimana beliau contohkan, seseorang yang dia melakukan salat sunah mutlak. Naam. Di tengah-tengah dia melaksanakan salat sunah tersebut, dia teringat bahwasanya dia belum melaksanakan salat sunah rawatib fajar. Nah, berarti salat sunnah rawatib fajar ini apa? Salat muayyan, ya, yang dia ditentukan waktunya dengan mengikuti salat fardu. Ya, maka kata beliau, tatkala seseorang dia melaksanakan salat sunnah mutlak, yakni salat sunnah yang tidak berkaitan dengan waktu, nah, kemudian di tengah-tengah salat sunnah mutlak tersebut dia teringat bahwasanya dia belum melaksanakan salat sunnah rawatib fajar. Nah, fanawaha li rawatibatil fajar, maka dia mengganti salat sunnah mutlak yang dia kerjakan tadi dengan salat sunnah rawatib fajar. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, di sini terjadi perpindahan niat. Ya, berpindah dari salat sunnah mutlak, dia niatkan pindah niat jadi salat sunnah muayyan. Taib. Maka yang demikian ini kata beliau la tasihhu li rawatibatil fajr, maka salat sunnah yang aslinya itu Rasulullah sunnah mutlak yang dia kerjakan tadi, kemudian dia niatkan sebagai salat sunnah ratibah fajar, salat sunnah rawatib fajar, maka ini tidak sah sebagai salat sunnah rawatib fajar. Kenapa? Kata beliau, li'annahu intiqalun min mutlakin ila mu'ayyan. Karena orang tersebut dia berpindah niatnya dari salat sunnah mutlak menuju salat sunnah yang mu'ayyan. Naam. Kata beliau, wal mu'ayyan, adapun salat yang mu'ayyan, salat sunnah mu'ayyan, yakni salat yang ditentukan waktunya, yakni salat ratibah tadi, salat rawatib fajar tadi, ini adalah salat sunnah mu'ayyan karena dia mengiringi salat rawatib fajar. Nah, maka salat mu'ayyan kata beliau, la budda an tanwiyahu min awalihi, itu harus dikerjakan, diniatkan dari awalnya. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan waktu. Ya, dia memiliki waktu tersendiri berkaitan dengan salat fajar. Berarti rawatib fajar dikerjakan ketika sebelum mengerjakan salat fajar. Nah, maka kata beliau, yang namanya salat muayyan seperti salat rawatib fajar tadi, ini dilaksanakan ketika pertama kali mengerjakannya. Ya, ini memang harus diniatkan pada waktunya untuk mengerjakan salat rawatib fajar. Nah, faratibatul fajr min at-takbir ila taslim, dan yang namanya mengerjakan dari awalnya itu dimulai dari bertakbir. Ketika kita bertakbir mengerjakan salat rawatib fajar, ya, ini sudah diniatkan sampai salam. Ini kata beliau. Maka dari sini berpindahnya niat dari niat salat sunnah mutlak yang sebelumnya kita kerjakan, kemudian kita berpindah niat ke salat muayyan seperti salat sunnah muayyan rawatib fajar, ya, menggantikan salat sunnah mutlak dengan salat sunnah muayyan rawatib fajar, maka ini tidak dibenarkan. Nah, tidak sah solatnya. Ya, ini tidak dianggap solat sunnah yang dia kerjakan tadi dari solat sunnah rawatib mutlak yang dia pindah niatnya menjadi solat sunnah rawatib fajar. Ya, kami ulangi, tidak sah solat yang dianggap ialah solat sunnah rawatib fajarnya. Nah, kenapa? Karena dia memindahkan niat dari solat yang mutlak menuju salat yang muayyan. Sedangkan salat yang muayyan ini memiliki waktu. Naam, dan harus dimulai ketika kita awal dari takbir diniatkan. Tapi kalau diniatkan setelah di pertengahan salat, maka ini tidak dibenarkan. Naam. Ini contoh yang salat mutlak diniatkan menjadi salat muayyan, maka tidak sah salatnya. Kemudian beliau mengatakan, wa misalu muayyan ila muayyan. Contoh pindah niat dari salat yang muayyan ila muayyan. Naam. Beliau berikan contoh, rajulun qama yusallil asr. Ada seseorang yang dia mengerjakan salat asar. Naam. Kemudian di tengah-tengah salatnya tersebut dia teringat bahwasanya dia belum melaksanakan salat zuhur. Salat asar, salat zuhur sama-sama salat muayyan, salat yang telah ditentukan waktunya, masing-masing memiliki waktu. Naam. Berarti sama-sama salat muayyan. Naam. Ini ada seseorang dia mengerjakan salat asar pada waktu asar, di tengah-tengah dia melaksanakan salat asar, dia teringat bahwasanya dia belum mengerjakan salat zuhur. Berarti sudah lewat waktunya. Nah, aw annahu shallaha bighairi wudhu'in, atau dia tatkala tadi melaksanakan salat zuhur ternyata dia belum berwudu. Nah, dan dia teringat di tengah-tengah dia melaksanakan salat asar. Nah, kemudian Di tengah-tengah dia melaksanakan sholat asar tadi, dia teringat bahwasanya dia belum melaksanakan sholat zuhur, atau dia melaksanakan sholat zuhur tanpa berwudu. Kemudian dia niatkan di dalam hatinya, di tengah-tengah dia sedang melaksanakan sholat asar ini, bahwasanya dia mengganti sholat asarnya tersebut, dia niatkan dengan sholat zuhur. Berarti terjadi perpindahan niat. Nah, di dalam sholat. Baik. Kata beliau, fahal tasihu lizuhri am la? Apakah berpindahnya niat ini, sholat asar ke sholat zuhur, apakah menjadikan sholat zuhur, apa sholat asar yang dia anggap tadi, yang dia sholat kerjakan tadi, dianggap menjadi sholat zuhur? Apakah ini dibenarkan atau sahih tidak sholatnya? 6. Kata beliau, huna la tasihu lizuhur. Maka niat dia menggantikan sholat asar menjadi sholat zuhur, ini tidak sah. Ya, tidak bisa dianggap sebagai menjadi sholat sholat zuhur. Nah, kemudian beliau mengatakan, li'annahu min mu'ayyan ila mu'ayyan, dikarenakan dia berpindah niat dari sholat mu'ayyan menuju sholat mu'ayyan berikutnya. Sholat zuhur adalah sholat mu'ayyan, sholat yang telah ditentukan waktunya, ada waktunya tersendiri. Begitu pula sholat asar adalah sholat yang mu'ayyan. Maka tatkala dia menggantikan niat di tengah-tengah dia sedang melaksanakan sholat asar, di waktu asar dia gantikan niatnya dengan niatkan melakukan sholat zuhur, ini berarti terjadi perpindahan niat dari sholat mu'ayyan, yakni sholat mu'ayyan asar menuju sholat mu'ayyan zuhur. Nah, maka kata beliau, sholat yang dia kerjakan tadi dia niatkan sebagai sholat zuhur, ini tidak sah, tidak dianggap sebagai sholat zuhur. Kemudian, wala tasihu aidan sholatul asri allati ibtada, demikian pula sholat asar yang dia kerjakan ini juga tidak sah, ya, tidak dianggap pula sebagai sholat asar. Yakni sholat asarnya itu tidak sah, tidak dianggap sebagai sholat asar. Demikian sholat zuhur yang dia niatkan sebagai sholat asar yang dia niatkan sebagai sholat zuhur, ini juga tidak sah. Dua-duanya tidak sah. Nah, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Maknanya, berpindahnya niat dari sholat mu'ayyan ke sholat mu'ayyan ini menjadikan sholat mu'ayyan yang kita kerjakan dan kita berpindah niat padanya, ini dua-duanya tidak sah sholatnya. Nah, kenapa? Karena kata beliau, kenapa sholat asarnya juga tidak dianggap? Dikarenakan dia telah memutuskan sholat asarnya di tengah-tengah dia mengerjakan sholat asar tersebut dengan apa? Dengan dia berpindah niat. Nah, kenapa juga sholat zuhurnya tidak dianggap sah? Dikarenakan, ya, dia tatkala melaksanakan sholat tadi, dia tidak memulai dengan meniatkan sholat zuhur. Sedangkan sholat zuhur adalah sholat yang mu'ayyan, yang harus dikerjakan ketika pertama kali dia kerjakan, dia niatkan sholat tersebut, harus ditayin. Ya, karena apa? Sudah lewat waktunya. Taib. Dan sedangkan namanya sholat zuhur ini harus dikerjakan, diniatkan ketika kali kita melakukan takbiratul ihram sampai salam. Nah, ini nah perpindahan niat dari sholat mu'ayyan ke mu'ayyan berikutnya, dan juga sholat mutlak ke sholat mu'ayyan, ini dua-duanya tidak sah sholatnya. Nah, taib. Kemudian ada faedah yang berikutnya yang disampaikan oleh beliau. Kata beliau, amal intiqal min mu'ayyan ila mutlakin fa innahu yasihu wa la bas. Adapun bergantinya dia niat, berpindahnya niat dari salat mu'ayyan kita niatkan menggantikan dengan salat, niatkan dengan salat mutlak, ya, maka fa innahu yasihu wa la bas, maka yang demikian ini tidak mengapa dan salatnya sah. ya, berpindah niat dari salat yang muayyan menuju salat mutlak. Maka ini tidak mengapa dan salatnya tetap sah. Beliau berikan contoh, ya. Mislu insanin syara'a fi salatil fardhu, seperti seseorang yang dia melaksanakan salat fardu. Naam. Kemudian tsumma lamma syara'a dzakara annahu 'ala mi'adin la yumkinuhu an yata'akhkhara fihi. Di tengah-tengah dia sedang melaksanakan salat fardu, nah, dia teringat bahwasanya dia ini punya janji dengan seseorang, yang mana janjinya itu tidak bisa diakhirkan, tidak bisa ditunda, yakni sangat mendesak. Di tengah-tengah dia sedang melaksanakan salat fardu. Maka kata beliau fanawaha naflan, kemudian salat fardu tadi dia niatkan sebagai salat sunnah. Jadi salat sunnah mutlak. Naam. Fa innaha tasifu, maka kata beliau yang demikian ini sah salatnya, yakni dianggap salat sunahnya, dibenarkan perpindahan niatnya tersebut. Naam. Idza kana al-waqtu muttasian. Namun perhatikan dengan syarat waktunya itu masih luas, masih panjang. Ya, yakni waktu salatnya, waktu salat fardu yang dia kerjakan tadi kalau dia tinggalkan masih bisa dia kerjakan lagi. Naam. Walam yufawwitil jamaah, dan syarat yang kedua dia tidak luput dari berjamaah. Naam. Baik. Maka kata Syaikh Ibnu Utsaimin, hadzani syartani. Ini adalah dua persyaratan yang harus terpenuhi, ya, bagi seseorang yang dia ingin berpindah niat dari salat muayyan menuju salat mutlak. Seperti dia mengerjakan salah satu dari salat fardu, kemudian dia ganti dengan, dia niatkan ganti niatnya dengan salat sunnah mutlak. Bisa, dan ini memungkinkan, namun dengan dua persyaratan. Syarat yang pertama ialah idza kana al-waqtu muttasian, kalau memang waktu salatnya itu masih lama, masih panjang, masih luas. Wasani, dan syarat yang kedua idza lam yufawwitil jamaah, dia tidak luput dari jamaah. Kalau dua-duanya itu terpenuhi, maka berpindahnya niat dia dari salat fardu menuju salat sunnah mutlak ini sah. Beliau katakan, famatsalan, seperti contoh, idza kana fi salati jama'atin fala yumkinu an yuhawwilaha ila naflin mutlak li anna hadha yastalzimu an yada'a salatal jama'ah. Seperti contoh seseorang yang dia mengerjakan salat berjamaah, yakni salat fardu, salah satu dari salat fardu berjamaah. Namun tidak memungkinkan bagi dia untuk menggantikan atau berpindah niat menjadi salat mutlak. Kenapa? Li anna hadza yastalzimu an yada'a salatal jama'ah. Dikarenakan kalau dia meniatkan berganti niat dari salat fardu tadi menuju salat mutlak, salat sunnah mutlak, maka ini menjadikan dia akan tertinggal dari jamaah. Maka yang demikian ini, ya, tidak dibenarkan. Berarti syarat yang pertama tidak terpenuhi. Nah, maka tidak bisa. Adapun contoh syarat yang kedua, idza kana al-waqtu dayyiqan, kalau waktunya itu sempit, yakni waktu salat fardunya itu sudah mau habis. Kemudian di tengah-tengah dia mengerjakan salat, dia mau menggantikan, berpindah niat dari salat fardu tadi menuju salat sunnah mutlak. Maka ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena waktu salat fardu yang dia kerjakan tersebut waktunya sudah mau habis. Naam. Kata beliau, li'anna salatal fardhah idza daqa waqtuha la yatahammalu alwaqtu siwaha. Dikarenakan yang namanya salat fardu apabila sempit waktunya, yakni sudah mau habis waktunya, Ya, kita ketahui bahwasanya salat fardu ini memiliki batasan waktunya. Salat asar waktunya kapan, salat zuhur waktunya kapan, maghrib kapan. Nah, maka tatkala seseorang yang dia tatkala salat fardu di akhir-akhir waktu yang salat fardu yang dia laksanakan itu sudah mau habis waktunya, maka tidak dibenarkan dia menggantikan atau berpindah niat dengan menggantikan dengan salat sunnah mutlak. Kenapa? Karena yang namanya salat fardu inilah salat yang telah ditentukan waktunya dan tidak bisa digantikan apabila telah lewat waktunya. Nah, ini kata beliau, berarti syarat yang kedua pula tidak terpenuhi. Maka yang demikian ini tidak bisa tatkala seseorang dia berada di salat berjamaah, salat fardu, nah, kemudian dia menggantikan niatnya menjadi salat sunnah mutlak. Namun ini menjadikan dia akan luput dari salat berjamaah, maka ini tidak sah salatnya. Tidak dibenarkan. Demikian pula kalau seandainya ya dia menggantikan niatnya dari salat fardu ke salat mutlak. Salat fardu merupakan salat yang muayyan memiliki waktunya. Dia gantikan dengan salat mutlak, namun dia lakukan ini di akhir waktu salat fardu yang telah sudah mau habis waktunya, maka ini pula tidak dibenarkan. Nah, namun kata beliau, lakinnal waqta fi si'atin wal jama'atu qad fatathu. Namun yang benar, yang memenuhi syarat ialah apabila seseorang yang dia salat di waktu yang masih luas, masih lama waktu salat fardu tersebut, dan dia luput dari jamaah, telah luput dari jamaah. Mungkin contohnya seperti kita ketika mau salat zuhur, ya, ternyata jamaah sudah selesai di masjid. Nah, kita datang ke masjid sudah selesai salat berjamaah, maka kita salat sendiri. Di tengah-tengah kita sedang salat salat zuhur ini sendiri dalam keadaan waktu masih panjang, waktu zuhur masih panjang, kemudian kita teringat ternyata kita ada janji dengan teman kita atau janji dengan orang yang mana janji itu tidak bisa diakhirkan, maka tatkala itu diperbolehkan ya kita mengganti niat kita salat zuhur tadi berpindah menjadi salat sunnah mutlak. Kenapa? Yang pertama, salat jamaah telah selesai, dia salat sendirian. Yang kedua, waktunya masih panjang. Nah, berarti dua syarat ini terpenuhi. Maka dari sinilah kata Syekh Utsaimin rahimahullah, la ba'sa an tuhawwilaha ila nafl mutlak wa tusallima min raka'ataini wa tadhhab ila wa'dik thumma ba'da dhalika ta'udu ila fariidatik fastara intiqalu salasan. Kata beliau, maka yang demikian ini tidak mengapa tatkala kita salat asar salat zuhur sendirian, nah, karena ketinggalan jamaah sudah selesai salat sendirian, kemudian di tengah-tengah salat itu kita menggantikan ya mungkin baru dapat satu rakaat atau pas dua rakaat mau dua rakaat, kita punya janji dengan seseorang yang harus kita segera tunaikan, maka kita ketika dua rakaat tersebut kita niatkan ya sebagai salat sunnah mutlak, kemudian kita salam baru kita tunaikan ya hajahnya kita, janjinya kita dengan orang yang kita janji dengan dirinya, kemudian setelah itu kembali kita melaksanakan salat zuhur kembali dilanjutkan ya. Nah, maka dari sini kata beliau, fasara intiqal salasan. Maka dari sini, dari apa yang beliau sampaikan, perpindahan niat di dalam salat ini terbagi menjadi tiga. Ya, perpindahan niat di dalam salat ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, min mutlakin ila muayyan. Perpindahan niat di dalam salat dari salat mutlak berpindah niat ke salat muayyan. Apa hukumnya? la yasihul muayyad wa yabqal mutlaqu sahihan. Maka salat muayyannya tidak dianggap, yakni tidak sah, namun yang dianggap adalah salat mutlaknya. Yakni ketika kita salat sunnah mutlak, nah, kemudian kita di tengah-tengah salat sunnah tersebut niatkan sebagai salat sunnah yang muayyan, maka salat sunnah muayyannya tidak dianggap, yakni tidak sah. Yang sah adalah salat sunnah mutlak. Nah, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, perpindahan niat di dalam salat yang kedua ialah mu'min muayyan ila muayyan. Perpindahan niat dari salat yang muayyan menuju salat muayyan yang berikutnya. Seperti tadi salat asar diniatkan ke salat zuhur. Nah, bagaimana hukumnya? Yubtilul awal wala yanaqidus tsani. Salat asar atau salat muayyan yang pertama yang dia sedang kerjakan ini batal. Demikian pula salat yang muayyan yang dia telah berpindah niat padanya yang kedua ini tidak dianggap, yakni dua-duanya tidak sah. Nah, berarti apa? Dia harus ketika melaksanakan salat, kalau itu sudah lewat waktunya salat zuhur contohnya, maka dia harus mentahir dalam hatinya, dia niatkan untuk salat zuhur dulu. Setelah itu baru dia melaksanakan salat asar. Nah, maka perpindahan niat di dalam salat dari salat muayyan menuju salat muayyan berikutnya ini menjadikan salat keduanya tidak sah. Taib. Dan yang ketiga, perpindahan niat di dalam salat ialah min muayyan ila mutlaq. Dari perpindahan salat yang muayyan diniatkan ke salat mutlak, maka kata beliau yasihu wa yabqa almuayyan alaihi. Maka yang ketiga ini salatnya sah, yakni perpindahan niatnya tersebut dianggap sah, dan dia juga harus kembali mengerjakan salat almuayyan, nah, yang dia putuskan tadi atau yang dia ganti tadi. Nah, ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tiga pembahasan berkaitan dengan perpindahan niat, ya. Ada tiga poin. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahumullahu taala, yakni niatul imamah wal ihtimam. Apakah orang yang salat yakni imam dan juga makmum, kedua-duanya harus memiliki niat, yang imam dia niat untuk menjadi imam dan yang makmum dia niat menjadi makmum di belakang imam, apakah dibutuhkan niat padanya? Kata beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-jama'atu tahtaju ila imamin wa makmum. Yang namanya salat berjamaah itu membutuhkan, ya, seorang imam dan makmum. Ada yang namanya imam, ada juga makmum, baru terjadinya salat berjamaah. Naam. Wa aqalluha itsnan. Dan jumlah paling sedikit dalam salat berjamaah itu dua. Dua orang. Imam sama makmum, satu orang makmum. Ini sudah dianggap sebagai salat berjamaah. Naam. Imamun wa ma'mum. Satu orang imam dan satu orang makmum. Ini paling sedikit salat berjamaah. Ya, ini masih dianggap jamaah. Ya, dikatakan sebagai salat jamaah yang paling sedikit, yakni ketika hanya ada satu imam bersama dengan satu makmum. Naam. Wa kullama kana aktsar fa huwa ahabbun ila Allah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, maka semakin banyak jamaah salat, yakni semakin banyak makmum, maka ini merupakan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian beliau mengatakan wala budda min niyatil ma'mum wal ihtimam. dan harus dibutuhkan niat bagi makmum dan juga imam. Ya. Wa hadza syai'un muttafaqun 'alaih, dan ini merupakan perkara yang disepakati. Ya, ini kalau kita salat sebagai makmum dibutuhkan niat untuk kita menjadi makmum padanya. Jadi kita niatkan untuk kita menjadi makmum. Demikian pula seseorang yang salat menjadi imam dibutuhkan niat untuk menjadi imam padanya. Nah, dan ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama. Naam. Kata beliau, yakni idza dakhalta fi jama'atin fala budda an tanwi al-ihtimam bi imamika alladhi dakhalta ma'ahu. Yakni kata beliau, apabila engkau masuk salat pada suatu jamaah, yakni kita masuk ke dalam masjid, ya, ikut salat di masjid tersebut, gabung dengan jamaah masjid tersebut, maka kata beliau, fala budda an tanwi al-ihtimam, maka harus kamu niatkan untuk menjadi makmum dengan imam yang ada di hadapanmu, yakni imam yang ada di masjid tersebut, ya, masjid yang engkau masuk salat di dalamnya. Menunjukkan makmum, kita selaku makmum ketika mau salat di masjid, salat berjamaah, maka perlu untuk kita menghadirkan niat untuk menjadi seorang makmum dan menjadikan orang yang depan kita ini yang ada di masjid tersebut sebagai imam, ya, yang menjadi imam tatkala itu. Nah, ini kata beliau. Namun kata beliau, walakin kama qulna an-niyyatu la tahtaju ila kabiril amal. Sebagaimana yang beliau sampaikan sebelumnya, yang namanya niat itu tidak butuh akan banyak amalan padanya. Yani yang namanya orang mau niat itu tidak mesti ribet, ya. Kenapa? Yang namanya niat itu ada dalam hati dan bukan dilafadzkan dengan lisan. Maka kata beliau, yang namanya niat itu tidak butuh dengan amalan yang besar, harus bersusah payah dan semisalnya. Kenapa? Karena niat itu ada dalam hati, letaknya di hati. Kata beliau, li'anna man ata ilal masjid fa innahu qad nawa an ya'tamma. Seseorang yang dia datang ke masjid ingin salat dari rumah, dia mau ke masjid untuk salat, ini dia sudah niat di dalam hatinya, ya, bahwasanya dia akan menjadi makmum. Naam. Wa man qala li syakhsin, dan barang siapa yang dia berkata kepada seseorang, shalli bi, fa innahu qad nawa an ya'tamma. Apabila seseorang mengatakan kepada kita mengatakan kepada seseorang ketika kita datang ke masjid, salat kamu bersamaku, ya, kamu jadi imamnya, maka ini sudah dia niatkan bahwasanya dia menjadi makmum. Naam. Sini menunjukkan kepada kita yang namanya niat itu tidak susah, tidak ribet, ya. Dan yang namanya niat itu sudah ada dalam hati kita tatkala kita sudah ingin mengerjakan suatu amalan. Naam. Seperti kita ingin sholat, dengan sekedar kita ingin melaksanakan sholat itu sudah niat. Tidak mungkin seseorang mengerjakan suatu amalan, suatu perbuatan tanpa ada niat padanya. Kenapa? Yang dikarenakan yang namanya niat itu letaknya di hati. Niat itu adalah tujuan, keinginan, itu namanya niat. Naam. Maka di dalam niat, di dalam sholat, kita cukup niat di dalam hati tanpa melafadzkan niat tersebut dengan lisan kita. Naam. Kemudian beliau mengatakan, ammal imam faqad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah hal yajib an yanwiya ay yakuna imaman aw la yajib. Adapun seorang imam, kata beliau, para ulama mereka berbeda pendapat, khilaf di tengah-tengah mereka, ya, di tengah-tengah para ulama, tentang apakah seseorang yang ingin menjadi imam wajib bagi dia untuk memiliki niat menjadi imam padanya ataukah tidak. Nah, faqala ba'du ahli ilm, berkata sebagian para ulama, labudda an yanwiya annahu al-imam. Seseorang yang ingin sholat menjadi imam, dia harus meniatkan dirinya menjadi imam ketika dia ingin sholat menjadi imam. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Maka wa ala hadza, dari pendapat ini, pendapat sebagian para ulama ini yang mengatakan seseorang yang dia ini sholat kemudian dia menjadi imam, dia harus ya meniatkan dirinya untuk menjadi imam. Berdasarkan pendapat ini kata beliau, falau jaa rajulani wa wajada rajulan yusalli wa nawiya an yakuna ar-rajul imaman lahuma fasaffa khalfahu wa huwa la yadri bihima lakin huma nawiya annahu imamun lahuma wa sara yasara yutabi'anihi. Faman qala innahu la budda lil imami an yanwiya al imamata qala inna salata ar rajulaini la tasihhu wa dhalika li anna al imama lam yanwil imamah. Maka berdasarkan pendapat sebagian para ulama ini yang mengatakan bahwasanya seseorang yang dia ingin salat ya menjadi imam harus butuhkan niat untuk menjadi imam padanya. Berdasarkan pendapat ini, kalau ada seseorang, kalau ada dua orang yang datang ke masjid, kemudian dua orang ini mendapati seseorang sedang sholat. Contohnya, ada dua orang yang dia mau sholat zuhur. Ternyata sampai di masjid jamaah sudah selesai, hanya satu orang saja sedang sholat. Kemudian dua orang ini mereka meniatkan ya untuk satu orang yang sholat ini sebagai imam bagi keduanya. Maka dua orang ini pun berdiri di belakang orang yang satu orang yang sholat tadi, dengan mereka berdua meniatkan orang tersebut menjadi imam bagi mereka. Dalam keadaan orang yang sholat tadi dia tidak tahu, ya dia tidak tahu niatan atau keinginan dua orang yang ada di belakang dia tadi menjadikan dia sebagai imam. Nah, sehingga dua orang tersebut yang ada di belakang dia sholat mengikuti orang yang sholat tadi. Maka berdasarkan pendapat yang pertama ini, ia menyatakan bahwasanya seseorang yang menjadi imam itu dibutuhkan niat imam padanya. Maka sholat dua orang tadi yang menjadi makmum di belakang dia ini tidak sah. Ya, kenapa? Karena orang yang sholat sendirian tadi dia tidak meniatkan menjadi imam bagi keduanya di belakang. Nah, ini kalau ya berpendapat dengan sebagian pendapat para ulama yang mengatakan dibutuhkannya niat imam bagi seseorang yang menjadi imam. Seperti contohnya ketika ada dua orang yang dia datang ke masjid mau sholat, ternyata ketika apa sudah selesai sholat berjamaah, hanya tinggal satu orang yang masbuk contohnya. Kemudian keduanya sholat di belakang orang tersebut sebagai, keduanya meniatkan sebagai makmum bagi orang yang sholat tadi, yang masbuk tadi. Dalam keadaan orang yang sholat tadi dia tidak tahu, ya, maka dua orang yang sholat di belakang yang masbuk tadi ini sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena orang yang mereka jadikan imam tadi tidak meniatkan untuk dirinya menjadi imam bagi keduanya. Nah, kemudian beliau mengatakan, "Wa man qala innahu la yashtaratu an yanwi al-imamu al-imamata. Qala inna salata hadhain ar-rajulain sahihatun li'annahuma ihtimam bihi. Maka adapun pendapat sebagian para ulama atau yang berpendapat dengan sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya tidak dibutuhkannya niat pada seorang imam seperti contoh kasus tadi, maka salatnya dua orang yang datang yang menjadikan orang yang masbuk tadi sebagai imam, ini salatnya sah. Nah, wallahu alam bisawab. Ini penjelasan secara global. Jadi ketika kita kalau sholat di masjid, ya ternyata terlambat selesai jamaah. Nah, yang ada masbuk yang lainnya. Kalau kita berpendapat dengan pendapat yang pertama, bahwasanya orang yang menjadi imam itu harus memiliki niat padanya untuk menjadi imam. Taib, maka kalau orang yang kita jadikan imam yang masbuk tadi tidak paham tentang kita menjadi makmum di belakangnya, maka menjadikan salat kita tidak sah. Ini kalau berpendapat dengan pendapat yang pertama. Kalau yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, bahwasanya tidak dibutuhkan niat imam padanya, maka salat keduanya itu sah. Taib. Dan masih ada lagi penjelasan dari beliau berkaitan dengan dua pendapat ini, dan juga beliau sebutkan masing-masing dari dua pendapat ini memiliki dalil, dan nanti insyaallah beliau akan mentarjih, ya, menggabungkan dua pendapat tersebut, ya, sehingga dari sini kita akan paham. Nah, dan insyaallah taala akan kita sampaikan, ya, penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan niat imam dan makmum insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.